الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله di siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin pada bab At-Taubah, dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kisah beliau yang tidak ikut di dalam perang Tabuk. Kisah ini disampaikan oleh Ka'ab bin Malik kepada putranya Abdullah bin Ka'ab bin Malik, yang selalu menuntun ayahnya kemana saja ayahnya pergi saat ayahnya itu, yaitu Ka'ab bin Malik, sudah tua dan buta, tidak bisa melihat. Ka'ab bin Malik menceritakan kisah ini yang sebenarnya adalah sebuah kejadian dosa yang beliau lakukan, kesalahan yang beliau lakukan. Dan kata sebagian ulama, kata Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pada hadis ini terkandung faedah bolehnya seseorang menceritakan kisah tentang perbuatan kesalahan yang pernah dia lakukan dalam rangka tahdziran wan nasihah li ghairihi, dalam rangka agar orang lain tidak mengikuti perbuatannya, dan sebagai nasihat bagi orang lain agar jangan berbuat hal yang serupa. Maka menceritakan hal yang demikian boleh, tidak mengapa. Sedangkan jika seorang bercerita bahwa dia pernah berbuat dosa begini dan begini, dengan bangga bahkan dia ceritakan itu, maka ini termasuk sebuah kesalahan. Itu adalah suatu hal yang dilarang, menceritakan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, bukan untuk diambil pelajaran agar orang meninggalkannya. Tetapi itu termasuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan afu minkum, ada koneksi internet ana yang bermasalah. Apakah bisa didengar secara jelas? Jelas, alhamdulillah. Nah, baik. Kita lanjutkan kisah Ka'ab bin Malik sebelumnya. Beliau menceritakan bahwa beliau tidak pernah tertinggal pada pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pada perang Badar. Tetapi karena pada perang Badar, Nabi tidak mewajibkan para sahabat ikut di dalam pertempuran. Berbeda dengan perang Tabuk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada seluruh sahabat yang tidak memiliki udzur untuk berangkat berjihad. Nah, hingga kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tidak diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberadaannya kecuali ketika beliau berada di Tabuk, dan beliau bertanya kepada para sahabat, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang terjadi dengan Ka'ab bin Malik? Maka seorang laki-laki dari Bani Salamah menyatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadhar fi idfaih." Wahai Rasulullah, dia telah tertahan oleh burdahnya, oleh selendangnya, oleh pakaian barunya. Seakan-akan Ka'ab bin Malik beli pakaian baru, kemudian dia sibuk dengan melihat-lihat pakaian itu, mengagumi keindahan pakaian itu, sehingga tidak berangkat jihad. Tetapi Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu membela Ka'ab bin Malik. "Bi'sa ma qulta. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna 'alaihi illa khaira." Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang beliau, tentang Ka'ab bin Malik, kecuali kebaikan. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dalam hal itu. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah, hafizahullah, dalam Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan, di dalam hadis ini terkandung faedah hendaknya kita membela saudara kita yang diribah oleh orang lain, disebutkan kejelekannya kepada orang lain, sedangkan kita tidak mengetahui kecuali kebaikan ada pada orang itu. Maka kita membela seperti pembelaan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dan itu besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela saudaranya yang dicela, dijelek-jelekkan, ya, dia bela, sebutkan kebaikannya, maka Allah akan membela dia, menjauhkan baginya dari wajahnya an-nar pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, kemudian kita lanjutkan pembacaan yang pada minggu yang lalu sampai pada ucapan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Ka'ab, Ka'ab berkata, ya, pada file PDF antum lihat di halaman 121. "Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bassi." Ketika sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pulang dalam perjalanan pulang dari Tabuk, hadarani basi, timbul perasaan sedihku. Fatafittu atadhakkaru al-kadhib wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan. Maka aku mengingat-ingat apakah aku akan berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, dengan apa aku bisa keluar dari kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok? Dengan cara apa agar aku tidak dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa astainu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli, dan aku meminta tolong, minta pendapat, masukan dari setiap orang dari keluargaku. Falamma qila, ketika dikatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad awalla qadiman zaha anni al-batil. Ketika dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dalam perjalanan pulang, hilanglah kebatilan pada diriku. Hilanglah keinginanku untuk berdusta. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Aku sudah mengetahui bahwa aku tidak akan selamat, tidak bisa menghindar darinya. Fa ajma'tu sidqah, maka aku kemudian mengumpulkan kejujuranku. Aku bertekad untuk berkata jujur. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Dan pada pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Wa kana idza qadima min safar bada'a bil masjid fa raka'a fihi rak'atain. Dan termasuk kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jika beliau pulang dari safar, beliau mulai di masjid salat 2 rakaat. Nah, di sini terdapat faedah sunnahnya salat sunnah 2 rakaat ketika pulang dari safar bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan antum baru safar ke negara yang lain di luar Singapura misalkan, kemudian ketika antum pulang ke Singapura, jika dimudahkan oleh Allah, sebaiknya sebelum sampai di rumah antum singgah di masjid terlebih dahulu. Masjid mana saja yang ada di negeri antum, yang dekat dengan rumah atau yang dekat dengan bandara. Nah, salat 2 rakaat di sana. Ini termasuk tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau pulang dari safar, beliau mulai dari masjid salat 2 rakaat. Summa jalasa linnas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap atau bersiap menyambut manusia. Falamma fa'ala dhalika ja'ahu al-mukhallafuna ya'tadhiruna ilayhi wa yahlifuna lahu. Ketika beliau telah melakukan hal itu, salat 2 rakaat dan duduk, datanglah orang-orang yang tertinggal, tidak ikut dalam perang Tabuk. Ya'tadhiruna ilayhi, meminta maaf kepada beliau. Wa yahlifuna lahu, bersumpah. Bersumpah bahwa mereka memiliki udzur, padahal mereka tidak punya udzur. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Jumlah mereka pada waktu itu adalah 80 sekian orang. Bid'an itu bilangan antara 3 hingga 9. Bid'an wa thamanina berarti antara 83 hingga 89 orang. Ada sekitar 80-an orang lebih orang-orang munafik yang meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Mereka bersumpah. Faqabila minhum ala niyatahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang mereka sampaikan secara zahir yang nampak. Ucapan mereka diterima oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, afwan, ana tidak bisa berangkat karena begini. ana udzur begini, itu yang terlihat dari ucapan mereka diterima oleh Rasulullah. Wa bayya'ahum, Nabi membaiat mereka. Wastaghfaranahum, Nabi memohon ampunan kepada Allah untuk mereka. Wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan hal-hal yang mereka sembunyikan kepada Allah. Yang tahu kebenarannya hanya Allah. Nabi hanya menerima secara zahir yang terlihat. Selebihnya apa yang ada dalam hati mereka dikembalikan kepada Allah. Nah, di dalam hadis ini terkandung faedah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meski beliau adalah orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa kepada Allah, Rasul yang paling mulia, tetapi beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Beliau tidak mengetahui isi hati manusia. Nah, beliau terima saja apa yang diucapkan oleh orang. Orang yang mengatakan, afwan, ana punya udzur begini, baik, diterima secara zahirnya. Sedangkan isi hatinya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hatta jitu, hingga aku datang, kata Ka'ab bin Malik, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdhab, ketika aku mengucapkan salam kepada beliau, beliau tersenyum dengan senyuman kemarahan. Summa qal, kemudian beliau berkata, ta'al, mari ke sini. Fajitu amshi, maka aku berjalan. Hatta jalastu baina yadayhi, hingga aku duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ma khallafak, apa yang membuat engkau tertinggal, tidak ikut perang? Alam takun qad ibta'ta dhahra, bukankah engkau telah membeli kendaraan untuk berangkat jihad? Bukankah engkau sudah mempersiapkan kendaraan? Qala, qultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin laqad uqitu jadalan. Kalau seandainya aku duduk di hadapan seorang selain engkau dari ahli dunia, engkau akan melihat aku bisa keluar dari kemarahan orang itu, aku bisa menghindar karena aku pandai berdebat, pandai berbicara. Nah, jadi karena kemahiran berbicara Ka'ab bin Malik, seandainya beliau duduk di hadapan selain Nabi, raja yang zalim misalkan, maka beliau bisa saja berdiplomasi, berceramah atau berbicara, menjelaskan keadaan beliau sehingga raja itu tidak marah. Nah, karena Ka'ab bin Malik dikaruniai kemampuan berdebat, kepandaian berbicara. Nah, lakinni wallahi laqad alimtu la in haddastuka al-yawma hadithaka li tarda bihi anni la yushikan Allahu yuskhituka alayya. Tetapi aku demi Allah, aku sungguh mengetahui kalau seandainya hari ini aku sampaikan kepadamu berita yang dusta, kemudian anda ridha kepada saya, dalam waktu dekat Allah akan membuat anda murka kepada saya. Ya, mungkin saja Ka'ab bin Malik dusta di waktu itu, sehingga Rasulullah ridha kepada Ka'ab bin Malik. Tetapi dalam waktu dekat bisa jadi Allah turunkan wahyu membongkar kedustaan Ka'ab bin Malik sehingga Nabi berubah menjadi murka kepada Ka'ab bin Malik. Wa in haddatsuka haditsa shidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi aqballah azza wa jalla. Kalau seandainya aku menyampaikan kepada Anda berita yang jujur, yang sebenarnya, aku berharap akibat yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Perhatikan keimanan sahabat. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu benar-benar yakin. Kalaupun beliau dusta, beliau akan dapat kenikmatan sesaat, sebentar saja. Tapi Allah akan membongkar kedustaan itu dan akan memberikan akibat yang buruk. Tetapi kalau beliau jujur, Allah akan Maha mengetahui kejujuran itu. Mungkin saja beliau akan dapat musibah karena kejujuran itu. Tetapi itu sebentar, dan akhir akibatnya adalah akibat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma kana li min udhri, demi Allah, saya tidak punya udhur ya Rasulullah. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysar minni hina takhallatu anka, demi Allah, saya tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah dibandingkan ketika saya tertinggal tidak ikut perang Tabuk bersama Anda. Nah, artinya kondisi beliau pada saat akan berangkat perang Tabuk itu sangat kuat, kuat secara fisik, kuat secara perbekalan, sudah mempersiapkan dua kendaraan, bahkan tidak seperti pada perang-perang lain yang beliau bisa ikut. Tapi pada sebelum perang Uhud, beliau sebenarnya sangat kuat, tidak sakit, sangat sehat, sangat mampu dengan harta beliau untuk berangkat jihad. Nah, menunjukkan beliau tidak memiliki udzur sama sekali. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma hadza faqad shadaqa." Adapun orang ini, maka dia telah jujur, telah benar dalam ucapannya. Nah, kata sebagian para ulama, ini seakan-akan menunjukkan sindiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang sebelumnya, 80 sekian orang yang datang kepada Nabi itu tidak jujur. Mereka dusta. Karena ketika Ka'ab bin Malik datang, Nabi menyatakan, "Amma hadza faqad shadaqa." Adapun orang ini, maka dialah jujur, yang benar ucapannya. Berarti yang sebelumnya itu mayoritas yang telah bersumpah itu dusta. Orang-orang munafik yang ucapannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian Nabi menyatakan, "Faqum hatta yaqdiyallahu fika." Berdirilah engkau, bangkitlah engkau, pergi hingga Allah memutuskan perkara untukmu. Disuruh beranjak pergi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik disuruh pergi hingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintahnya. Wasara rijalun min bani Salamah faqalu li, "Wallahi ma 'alimnaka adnaba dhanban qabla hadha. Laqad ajazta fi an la takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima'tadara ilaihi al-mukhallafun. Faqad kana kafika dhanbaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laka." Ketika Ka'ab bin Malik pergi meninggalkan majlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalanlah orang-orang dari Bani Salamah berjalan bersama Ka'ab bin Malik. Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak mengetahui padamu ada dosa sebelum ini. Apa yang membuat engkau lemah untuk meminta udzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang tadi meminta udzur kepada Rasul, seperti orang-orang munafik itu maksudnya? Sebenarnya cukup bagimu istighfar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukmu." Nah, cukup seperti orang-orang munafik itu, mereka mengaku punya uzur, kemudian Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Nah, maksudnya kembalilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ralat ucapanmu tadi, sampaikan bahwa tadi engkau itu berkata tidak sebenarnya, yang benar adalah engkau punya uzur. Nanti Rasulullah akan memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Sudah cukup itu. Nah, ini perkataan orang-orang dari Bani Salamah pada waktu itu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, "Fawallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadzdzib nafsi." Demi Allah, terus menerus orang-orang dari Bani Salamah itu membujukku, mencelaku, hingga sempat ada keinginan dari diriku untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwa tadi aku berdusta. Nah, summa qultu lahum, kemudian aku berkata kepada mereka, hal laqiya hadza ma'iya min ahad, apakah ada orang lain yang kondisinya seperti aku, yang juga jujur, tidak memiliki uzur ketika berangkat, tidak ikut berangkat perang Tabuk? Qalu na'am, mereka berkata iya. Laqiyahu ma'aka rajulan qala mithla ma qalta, ya, tadi ada dua orang yang mengucapkan seperti ucapanmu, juga jujur, tidak memiliki uzur. Wa qila lahumā mithla mā qīlaka, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang itu seperti yang dikatakan kepadamu. Pergilah engkau, bangkitlah hingga Allah menetapkan keputusan untukmu. Nah, untuk man huma, aku berkata siapa dua orang itu? Qalu Qarah bin Ar-Rabi' al-Amri wa Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Mereka berkata dua orang itu adalah Murarah bin Ar-Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Dua orang yang juga sama seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, tidak berbuat seperti perbuatan orang-orang munafik, tapi mereka berkata jujur apa adanya. Qala fadzakaru li rajulaini qad shahida badran feehima uswah, maka orang-orang tersebut menceritakan kepadaku tentang dua orang yang sama-sama ikut dalam perang Badar. Jadi Murarah bin Ar-Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi, dua orang ini ikut di dalam perang Badar. Feehima uswah, pada kedua orang ini terdapat teladan, contoh yang baik. Nah, di dalam hadis ini kata sebagian ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa ketika seorang tertimpa musibah, kemudian dia melihat ada orang lain yang tertimpa musibah yang sama, ini bisa meringankan beban musibah itu. Seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika dia jujur, kemudian dia mendapat kemarahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ingin tahu apakah ada orang yang sama seperti saya. Diceritakan ada dua orang, Murarah bin Ar-Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ini kemudian mengurangi perasaan kesedihan, perasaan berat akibat tertimpa musibah itu menjadi berkurang. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat berbicara kepada kami tiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Qala fajtanabna an-nas, maka manusia pun meninggalkan kami, menjauhi kami, tiga orang ini. Atau qala taghayyaru lana, manusia pun berubah sikapnya kepada kami. Mereka sama sekali tidak mau berbicara kepada kami. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu, hingga saya menyangka bumi tempat yang saya pijak ini sudah berubah, sudah asing bagi saya, tidak saya kenal lagi, karena orang-orang di sekeliling saya tidak mau berbicara kepada kami bertiga. Fama hiya bil ardi allati a'rif, sepertinya itu bukan wilayah yang aku kenal, bukan tempat yang aku kenal, aku asing dengan tempat ini. Nah, falabithna ala dhalika 50 lailah, kami berdiam dalam kondisi demikian selama 50 malam. Masya Allah, 50 malam tidak ada seorang pun yang mau mengajak berbicara. Fa'amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua orang teman saya, Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah, fastakana, mereka merasa sedih. Wa qa'ada fi buyutihima, mereka duduk di rumah mereka, yabkiyan, terus menerus menangis. Pada hadis ini kata sebagian ulama terdapat faedah, hendaknya seorang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, dia menangisi kesalahannya, menyesali perbuatannya dengan menangis, seperti yang dilakukan oleh dua orang sahabat yang mulia, Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah, terus menerus menangis di rumahnya, tidak kuat untuk keluar rumah. Wa amma ana fa kuntu ashabbal qaumi wa ajladahum, sedangkan aku, kata Ka'ab bin Malik, aku adalah orang yang paling muda dan paling kuat di antara mereka. Fa kuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimina wa atufu fil aswaqi wa la yukallimuni ahad, aku masih bisa keluar salat berjamaah bersama kaum muslimin. Aku berkeliling di pasar-pasar, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak aku berbicara. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da as-salah fa aqulu fi nafsi hal harraka shafataihi bi raddi as-salam am la. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan salam kepada beliau, beliau saat masih duduk di tempatnya selesai sholat. Aku berkata dalam diriku, apakah beliau menggerakkan bibirnya menjawab salamku atau tidak? Masya Allah. Ka'ab bin Malik mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak menjawab salamnya. Menunjukkan begitu besarnya hajar atau sikap boikot dari Rasul kepada tiga orang sahabat yang mulia ini. Mereka mengucapkan salam, Nabi tidak menjawab salam. Padahal beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, summa usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar. Kemudian aku sholat dekat dengan beliau, aku mencuri pandang. Fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya. Wa idza tafattu nahwa a'rada an nahwahu a'rada anni. Kalau beliau melihat aku, beliau memalingkan wajahnya. Masya Allah. Melihat ada Ka'ab bin Malik di depan beliau, beliau memalingkan wajah. Hatta idza tala dhalika alayya min jaffatil muslimina, mashaytu hatta tasawwartu jidar ha'iti Abi Qatadah. Hingga ketika sudah lama sikap keras, sikap kaku dari kaum muslimin terhadapku, pada suatu hari aku berjalan hingga aku menaiki tembok rumah Abu Qatadah. Ya, jadi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini naik ke atas tembok rumah, tembok pagar rumah Abu Qatadah. wahwa ibnu ammi, dia adalah anak dari pamanku, ya, putra dari pakcikku, ya, dari ayah, ya, dari jalur ayah. Wa ahabbun nasi ilayya, manusia yang paling aku cintai, sepupuku. Nah, Abu Qatadah ini sepupu dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik naik menaiki pagar, tembok pagar rumah Abu Qatadah. Kata sebagian ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam hadis ini terkandung faedah bolehnya bagi orang yang sudah sangat akrab, ya, masuk ke depan rumahnya tanpa izin, meloncat pagar misalkan tanpa izin dari orang tersebut, apakah orang itu tetangganya atau saudaranya. Nah, yang jelas sangat akrab, dia sudah mempersilahkan saudaranya, kalau kamu mau masuk rumah depan rumahku silakan aja masuk sudah tanpa izin. Kalau sudah demikian maka tidak perlu izin, karena sudah sangat dekat, sangat akrab antara dua orang ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Dia naik pagar, tembok rumah Abu Qatadah. Fasallamtu alaihi, aku kemudian mengucapkan salam kepada Abu Qatadah. Fawallahi ma radda alaihi salam, demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Masya Allah, orang yang paling dia cintai, sepupunya, anak pamannya, ya, mengucapkan salam, tidak dijawab salam. Fakultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ya Aba Qatadah, anshuduka billahi, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah, sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Qatadah, aku bersumpah atas nama Allah, apakah engkau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakata, diam Abu Qatadah, tidak menjawab pertanyaanku. Fa'udtu fanashattuhu fasakat, aku ulangi lagi, wahai Abu Qatadah, aku bersumpah demi Allah, apakah engkau mengetahui aku mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakat, dia diam. Fa'udtu fanashattuhu faqal, aku kemudian mengulangi lagi, wahai Abu Qatadah, aku bersumpah demi Allah, apakah engkau mengetahui aku mencintai Allah dan Rasulnya? Maka Abu Qatadah menyatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata sebagian para ulama, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, ucapan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu itu diucapkan ketika Rasul masih hidup. Sedangkan ketika Rasul sudah meninggal dunia, diucapkan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Nah, fafadat aynai, maka berlinanglah air mataku, menangis Abu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, karena sahabat terdekat dia ketika disampaikan ucapan salam tidak menjawab salam, ketika dipaksa untuk mengucapkan apakah aku mengetahui demi Allah apakah aku mencintai Allah dan Rasulnya, dua kali dia tidak menjawab, hingga ketika yang ketiga dia hanya mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in mendahulukan kecintaan atau ketundukan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaan dia kepada orang, kepada manusia, meski orang itu adalah orang yang paling dekat, sering bergaul dengannya, banyak memberi manfaat. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar jangan berbicara dengan orang itu, sahabat ini seakan-akan menyatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar ya Rasulullah dan saya taat. Tidak mau berbicara dengan orang tersebut karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khadat aynai, maka berlinanglah air mataku. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jida. Kemudian aku berpaling, aku pergi hingga aku melewati atau menaiki pagar tembok. Sabaina ana amshi fi suqil Madinah. Ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah. Idza nabati min nabati ahli Syam mimman qadim bit'am yabi'uhu bil Madinah yaqul. Tiba-tiba ada penjual makanan, ya, ahli Syam, penduduk Syam yang baru datang. Dia biasa menjual makanan di Madinah. Dia berteriak, man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Siapa yang bisa menunjukkan kepadaku siap manakah Ka'ab bin Malik? Nah, ada orang baru datang dari Syam, penjual makanan, berteriak-teriak, siapa yang bisa menunjukkan kepada saya Ka'ab bin Malik? Nah, fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka orang-orang pun mengisyaratkan kepadaku, menunjukkan isyarat ke arahku. Perhatikan, para sahabat yang ada di pasar itu tidak mengatakan itu Ka'ab bin Malik, atau berbicara, Ka'ab bin Malik, ini ada orang yang mencarimu. Tidak ada yang berbicara demikian. Mereka hanya memberi isyarat saja, menunjukkan mereka tetap menjaga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hajar dan memboikot sahabat yang mulia ini, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hatta ja'ani, hingga penjual makanan itu datang kepadaku. Fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan. Kemudian penjual makanan itu menyerahkan kepadaku tulisan dari Malik Ghassan, dari Raja Ghassan, raja yang kafir pada waktu itu. Nah, raja yang, ada yang menjelaskan itu Raja Nasrani. Nasrani. Nah, wa kuntu katiban, aku termasuk orang yang ahli menulis, sehingga beliau bisa baca tulisan itu. Karena kebanyakan para sahabat tidak bisa membaca dan menulis. Sedangkan Ka'ab bin Malik adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa membaca dan menulis pada waktu itu. Sehingga ketika ditunjukkan surat dari Raja Ghassan, Ka'ab bin Malik bisa membaca. Faqara'tuhu, maka aku membacanya. Fa'idha fihi amma ba'du. Ternyata di dalamnya ada tulisan, amma ba'du. Fa'innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka. Sesungguhnya telah sampai berita kepada kami bahwa sahabat-sahabatmu telah berlaku kaku menjauhi engkau. Walam yaj'alkallahu bidari hawanin wala madya'ah. Allah tidak menjadikan untukmu negeri kehinaan dan engkau disia-siakan. Tidak. Perhatikan di sini ada kalimat Allah, ya. Walam yaj'alakallahu bidari hawanin wala madya'ah. Allah tidak menjadikan engkau berada di tempat hina dan tempat yang engkau disia-siakan. Falhaq bina nuwasik. Bergabunglah bersama kami, kami akan menyambutmu dengan baik. Disuruh bergabung dengan Raja Ghassan yang kafir pada waktu itu. Nah, faqultu hina qara'tu, maka aku berkata ketika selesai membacanya, wa hadhihi aydan minal bala, fatayammamtu biha tannur fasajartuha. Aku mengatakan ini termasuk ujian. Aku kemudian pergi ke at-tanur, perapian, tempat pembakarannya. Fasajar tuha, kemudian aku bakar tulisan itu. Di dalam hadis ini terdapat faedah karena para ulama, yang pertama, kalau kita mendapat ujian, maka hilangkanlah media yang digunakan untuk menyampaikan ujian itu. Misalkan kita mendapatkan SMS atau message apa, pesan dari WhatsApp atau dari email atau dari apa saja yang disitu ajakan untuk berbuat kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, maka hapuslah ajakan-ajakan itu, hapus pesan itu di HP kita atau di laptop kita. Nah, kalau itu berupa tulisan kertas, maka bakar, seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Karena dikhawatirkan suatu saat kita membaca lagi, kemudian iman kita lemah, kita akan mudah terpengaruh. Itu tidak kita harapkan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, beliau membakar. Dan di dalam hadis ini itu juga terkandung faedah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bolehnya membakar kertas yang di situ ada tulisan Allah. Ya, karena di situ dalam suratnya ada tulisan walam yaj'al kallahu bidari hawanin wala maqyah. Allah tidak menjadikan engkau berada di tempat penuh kehinaan dan engkau disia-siakan. Ada tulisan Allah di sana. Untuk menghilangkannya adalah dengan cara dibakar. Nah, baik, sampai di sini. Apakah yang tadi ana bacakan bisa didengar dengan jelas? Ya, jelas. Jelas. Nah, alhamdulillah. Ada yang bisa menyebutkan minimal dua faedah yang bisa kita dapat dari kisah yang sudah kita bacakan? Tafadhol. Satu orang, satu faedah. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada satu faedah yang ana dapat sebutkan Ustaz adalah nama tiga sahabat yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Perang Tabuk. Nah, yang pertama adalah Ka'ab bin Malik. Nombor dua, Murarah ibnu Rabi' al-Amri. Ketiga, Hilal ibnu Umayyah Waqifi radhiyallahu anhu. Nah, ahsan tu. Mungkin ada lagi faedah yang bisa diantum, ada yang bisa menyebutkan faedah lagi? Nah, faedah kedua adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata daripada hadis yang tersebut yang antum bacakan tadi, kalau dua orang sangat akrab, kebolehan untuk salah satu daripadanya untuk memanjat ataupun melihat ke dalam rumah seorang tersebut. Nah. Ya. Artinya masuk halaman rumah, ya. Masuk halaman, tidak rumah, tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Yang di situ mungkin ada istrinya atau apa, tapi dia tidak harus minta izin ketika dia melewati pagar rumahnya. Nah, itu dia disebutkan dengan Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, apalagi jika dia orang yang belum nikah, maka masuk saja juga tidak mengapa. Nah, ahsan. Ada lagi yang mungkin bisa menyebutkan, Pak Eda? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eda, mungkin anda lihat dalam hadis ni. Nah. Adalah keimanan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nah. Hajarnya yang sangat luar biasa setelah 50 malam juga dia masih bersabar atasnya dan tidak menerima jemputan dari Raja Ghassan itu. Naam, ahsan. Naam, barakallahu fikum. Baik. sudah 44 menit kita membacakan ini. Apakah kita selesaikan 15 menit lagi atau sampai di sini? Apakah kita teruskan sampai di sini aja, Ustaz? Sampai di sini aja. Nah, tapi ada satu soalan. Nah, soalan terkait dengan hadis ni. Nah, pekan lepas Ana enggak hadir, jadi Ana mungkin terlepas sebahagian dari pelajaran ini. Nah, Ana mau tahu apakah asal sebabnya Kak Abi Malik enggak dapat hadir perang Tabuk kerana dia, kerana yang dalam hadis ni wa ghaza Rasulullah SAW tilka al ghazwata hina tabatis samar wa zalalu fa ana ilaiha as'aru fatajahhaza Rasulullah SAW. Nah, bagian itu aja sebabnya kerana dia tak pergi ikuti perang Tabuk. Nah, jadi sebenarnya Ka'ab bin Malik sudah ingin berangkat, bahkan beliau mempersiapkan dua kendaraan, dua hewan tunggangan. Tetapi beliau selalu menunda-nunda persiapan berangkat. Besok saja saya akan persiapkan. Ketika akan melakukan persiapan, dia mengatakan, besok saja saya akan mempersiapkan perjalanan. Gitu. Nah, memang mayoritas para sahabat pada waktu itu merasa berat untuk berangkat karena perjalanan jauh, perjalanan pulang pergi itu membutuhkan 30 hari. Pulang pergi membutuhkan 30 hari, sehingga kurang lebih berangkatnya butuh 15 hari, pulangnya butuh 15 hari, sekitar itu. Perjalanan jauh dan kondisi panas, musim panas. Sedangkan buah-buahan sedang mulai siap dipanen. Juga banyak tanaman yang rindang, sehingga orang senang berteduh di bawah pohon. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Khaythamah, sahabat Abu Khaythamah. Dia termasuk yang terlambat berangkat karena beliau sedang asyik berteduh di bawah pohon menikmati buah-buahan yang sudah dipetik, dan kedua istrinya sudah mempersiapkan minuman dingin. Tetapi kemudian tersadar Abu Khaythamah dan menyatakan, apakah aku bersenang-senang di tempat yang dingin akan menikmati minuman dingin, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam kondisi susah, berat, kehausan, panas. Maka kemudian beliau berkata, demi Allah, aku tidak akan masuk ke rumah kalian berdua, wahai istriku, hingga aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Khaythamah kemudian bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau terlambat datang. Sedangkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, selain memang kondisinya berat untuk berangkat, tapi beliau juga menunda-nunda pekerjaan. Besok saja saya akan bersiap, besok saja saya akan bersiap. Tetapi sampai Rasul berangkat dan sudah berlangsung beberapa hari, Ka'ab bin Malik juga tidak jadi berangkat sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis itu juga kata sebagian para ulama terkandung faedah, hendaknya kita jangan menunda-nunda pekerjaan yang bisa kita selesaikan pada saat itu. Bersegeralah menuju amal, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk bisa beramal apa yang bisa kita lakukan. Jangan ditunda-tunda karena bisa jadi Allah akan menghalangi kita dengan perbuat itu ketika kita menundanya. Nah, bisa ini mengatakan yang jangan bermalasan itu juga. Ya? Nah. Okay. Termasuk faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, Ustaz. Tidak ada lagi? Tidak ada soalan lagi, Ustaz. Tidak ada ya? Baik. Hasan tu. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.